بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkannya, perkara-perkara yang akan disebutkan. Salah satunya yang sedang kita bahas adalah masalah yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارُ. Bahwa Allah Jalla wa'ala hendaknya setiap diri muslim menyadari, mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbnya, zat yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rizki kepadanya, itu tidak membiarkan hambanya dalam kondisi tanpa memiliki tugas, melainkan sengaja Allah Jalla wa'ala takdirkan dia lahir di muka bumi ini untuk menjalankan suatu amanah, tugas besar dari Allah Jalla wa'ala, mentauhidkan, beribadah semata hanya kepadanya, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka oleh karenanya Allah tidak biarkan hamba tadi menjalankan tanpa petunjuk. Bal arsala ilaina rasula, bahkan justru Allah Jalla wa'ala telah utus rasulnya. Faman ata'ahu dakhalal jannah وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارُ. Siapa yang mentaati Rasul yang telah diutus oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah janjikan dia dimasukkan ke dalam jannah. Dan sebaliknya, siapa yang durhaka, menentang, mengelak, berpaling dari ajakan Rasul yang diutusnya, maka Allah akan hantarkan dia ke dalam an-nar. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, dihimbau masing-masing untuk berdampingan dengan mushaf terkhusus bagi yang belum memiliki kitab, karena ada ayat yang akan kita bahas yang jika sudah mendapatkan mushaf Al-Quran di hadapannya, maka persiapkan dibuka surat Al-Muzammil. Naam. Juz-juz yang terakhir, khususnya juz yang ke-29, dicari surat Al-Muzammil. Naam, kita bahas terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh penulis kitab Al-Usulul Thalathah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Allah tidak biarkan kita menjalankan amanah ini tanpa ada petunjuk, melainkan Allah Jalla wa'ala telah utus Rasulnya. Maka Allah perintahkan kita untuk mentaati beliau di dalam sekian ayat yang sudah disebutkan. 6. Dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan keharusan taat kepada beliau. Sebagaimana di akhir pembahasan kajian yang lalu, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Antum bisa lihat di halaman ke-26 paling bawah, jika cetakannya seperti ini. Jika kitabnya yang covernya tebal, maka dibuka halaman 47 bagian bawah. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannah, setiap kalian Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, illa man aba, kecuali orang yang aba. Aba maknanya enggan. Aba maknanya dia tidak mau. Nah, menolak. Nah, sungguh rugilah ketika seseorang dimasukkan jannah, dia aba, dia enggan untuk dimasukkan ke dalamnya. Maka kata Nabi, kullukum yadkhulul jannah, semua kalian Allah akan masukkan ke dalam jannah, illa man aba, kecuali bagi yang tidak mau. Qalu, maka para sahabat bertanya terheran-heran, apakah ada dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang aba, yang tidak mau dimasukkan ke dalam jannah? Oleh karenanya mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa gerangan yang tidak mau ya Rasulullah, siapakah orang tadi yang tidak mau dimasukkan ke dalam jannah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah, وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Siapa yang taat kepadaku, Allah Jalla wa'ala akan masukkan jannah. 6. Itulah mereka yang Allah akan masukkan jannah tatkala taat kepada beliau. وَمَنْ أَصَانِي, dan siapa yang maksiat durhaka kepadaku, فَقَدْ أَبَى. 6. Perhatikan bagaimana jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Agar umat tadi bisa mencerna, beliau sengaja tidak menyatakan faqad dakhala an-nar, maka sungguh dia akan dimasukkan ke dalam an-nar. Tapi beliau katakan faqad aba, maka dia itulah yang tidak mau. Agar ada korelasinya sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasul di awal hadis. Nam, illa man aba, siapa yang tidak mau, maka ketahulah kita siapa yang tidak mau adalah yang bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil hadis sahih Kita lanjutkan dalil berikutnya di halaman ke-27. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhalan nar. Disebutkan dengan footnote angka 1, lihat di bawah. Akhrajahu Muslim wa Ahmad wa ghairuhuma min hadith Abu Hurairah. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahumallah, dan selain keduanya melalui hadith, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yasma'u bi Yahudi wala Nasrani. Tidaklah seorang Yahudi pun atau seorang Nasrani pun, nam, yang tidak mendengar padaku atau yang telah mendengar dariku bahwa aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya, dia telah tahu, telah sampai berita kepadanya, thumma la yu'min, kemudian Yahudi atau Nasrani tadi tidak mau beriman, tidak mau menerima, alladzi ji'tu bih, yang aku sampaikan kepadanya, yang aku sampaikan kepadanya al-haq, wahyu dari Allah Jalla wa'ala, dia menolak, dia enggan untuk menerima dariku. Maka kata Nabi, illa dakhalan nar, melainkan sikap yang seperti itu menjadi sebab Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Maka sejak saat itu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, ketika sudah sampai kabar berita yang hak kepada al-kuffar, termasuk padanya ahlul kitab al-yahud wa nasara, bahwa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerasulan yang hak, dan kemudian dia menolak, dia tidak mau beriman kepada beliau, maka dia kafir dan dia akan Allah masukkan ke dalam an-nar berdasarkan dalil ini dan pula dalil-dalil yang lainnya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada beliau pasti Allah masukkan dia ke dalam jannah, dan sebaliknya siapa yang durhaka kepada beliau Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Wa hadha huwal fariq bainal mu'min wal kafir. Kata Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, inilah al-fariq, pembeda, bainal mu'min wal kafir, antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Kemudian wad-dalilu qauluhu ta'ala, melanjutkan matan, Allah Jalla wa'ala telah sebutkan, bahwa penulis telah sebutkan, siapa yang taat kepada beliau Allah masukkan ke dalam jannah, dan siapa yang mendurhakai beliau Allah masukkan ke dalam an-nar. Qauluhu ta'ala membawakan dalil firman Allah Jalla wa'ala atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebut pada surat Al-Muzammil, tepatnya ayat ke-15 dan ke-16. Masing-masing antum perhatikan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Inna, antum lihat syarahnya Syekh Al-Fauzan di bawahnya, ad-dhamir raji' ilallah, kata ganti di situ kembali kepada Allah. Inna, sesungguhnya kami, Nah, demikian yang sering kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran. Inna, yakni kembali kepada Allah, sesungguhnya kami. Hadza dhamir al-mu'azzam nafsuhu, mengagungkan dirinya. Li'annahu azimun jalla wa'ala, karena Allah jalla wa'ala zat yang maha besar, yang maha agung. Nam, arsalna, kami telah mengutus. Kadzalik hadza dhamir al-'azamah. Demikian pula kata ganti di sini kembali kepada keagungan Allah. Arsalna, kami mengutus. Nam. Wa makna arsalna, sedangkan makna arsalna, ba'atsnahu wa auhayna ilaihi. Kami telah mengutusnya dan kami telah perintahkan atau wahyukan kepadanya. Itu makna arsalna. Sungguh kami telah mengutus ilaikum, kepada kalian. Siapa yang dimaksudkan kalian? Secara redaksi ayat itu kepada kuffar Quraisy Makkah. Nah, tapi ayat itu kata gantinya berlangsung secara keumumannya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya ma'syara as-saqalain, kepada seluruh na'am makhluk al-jinni wal-ins, yang namanya jin dan yang namanya manusia. Beliau diutus kepada kalian semuanya, baik jin maupun manusia. Khitabun li jami'in nas, redaksinya untuk seluruh manusia. Li'anna risalat hadzal rasul ammah, karena tugas kerasulan ini yang Allah Jalla wa'ala bebankan kepada beliau, ammah li jami'in nas, untuk seluruh keumuman manusia. 6. Yang mau menyambut dakwaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ila antaqumas sa'ah, sampai tegaknya yaumul qiyamah. Allah Jalla wa'ala telah utus beliau sejak saat itu sampai yaumul qiyamah, sekaligus menunjukkan bahwa beliau seorang nabi dan rasul yang terakhir sampai yaumul qiyamah, yang dengan diutusnya beliau menunjukkan dekatnya yaumul qiyamah. Sebagaimana riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya aku dengan yaumul qiyamah kahatain, seperti dua jari jemari ini, antara telunjuk dan jari tengah. Apakah ada jaraknya di situ? Sangat tidak terlihat sama sekali, menunjukkan sangat dekatnya dan menunjukkan beliaulah rasul, bahkan nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Inna arsalna ilaikum, kita sudah tahu artinya. Mudah-mudahan teringat seterusnya. Kami telah mengutus kalian, kami telah mengutus kepada kalian rasula, seorang rasul. Huwa Muhammad, beliau yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, beliau sebagai saksi bagi kalian, terhadap kalian. Saksi yang bagaimana? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, indallahi subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah, menjadi saksi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Maksudnya bagaimana? Bi annahu ballagakum risalatallah, bahwa beliau telah sampaikan kepada kalian risalah Allah, tugas yang Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk disampaikan kepada umat. 6. beliau menjadi saksi bagi kalian. Wa aqamal hujja alaikum, beliau telah menegakkan hujjah kepada kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana ini ditandaskan dalam salah satu firman-Nya agar kita memahaminya. Rusulan mubasyirina wa mundhirin. Dalam surat An-Nisa 165, rasul-rasul yang diutus oleh Allah memiliki misi mubasyirin, penyampai kabar gembira, wa mundhirin, penyampai kabar peringatan, kabar gembira bagi umat yang melakukan ketaatan, maka diberitakan Allah akan masukkan ke dalam jannah. Ini jalan menuju jannah. Sebagai pemberi kabar peringatan, ancaman, hati-hati jika kalian melanggar, menyimpang, maka Allah akan masukkan, arahkan kalian ke dalam an-nar. Beliau sudah ingatkan itu pada sekian sabda-sabdanya. Inilah misi beliau. Dua sisi, mubasyirina wa mundhirin, li'alla yakuna linnas, agar nanti bagi manusia, alallahi hujjah, di hadapan Allah dia tidak memiliki hujjah, alasan, ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul-rasulnya. Maksudnya bagaimana? Diperjelas oleh Syekh Shalal Fauzan, fala ahadun yaumal qiyamah yaqul, sehingga nanti tidak seorang pun di hari kiamat menyatakan ana la adri, saya tidak tahu, anni makhluqun lil ibadah, bahwa saya ini diciptakan untuk ibadah, saya tidak tahu selama ini. Sudah tidak ada alasan lagi seperti itu nanti di yaumil qiyamah. Ana la adri madza yajib alayya, saya tidak tahu apa yang diwajibkan kepada saya. Tidak ada sekali lagi alasan seperti itu. Semuanya telah jelas. Semuanya sudah disampaikan. Jangan dusta engkau menyatakan seperti itu. Setelah aku utus kepada kalian rasulku, kata Allah. Nah, ini maksudnya. Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjah ba'dar rusul. Walam adri madha yuhram alayya, sehingga tidak ada lagi yang menyatakan saya tidak tahu apa yang diharamkan atas saya. Tidak bisa kalian beralasan seperti itu. Kenapa kalian tidak pelajari apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan? Telah datang ayat Al-Quran, telah jelas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yumkin an yaqulu hadza, tidak mungkin dia katakan seperti itu. Li anna ar-rusula alaihimus salatu wassalam qad ballaghathum, karena para rasul alaihimus salatu wassalam telah sampaikan ini semua kepada mereka. Wa hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, demikian juga umat ini al-muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tashhadu alaihim, mempersaksikan, mengakui terhadap mereka. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian kami telah jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. 6. La ifrat wa la tafrit, tidak melampaui batas berlebih-lebihan dan tidak mengurangi dari apa yang telah ditentukan. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi, alan nas, kepada manusia. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan juga rasul bagi mereka pun, bagi kalian pun juga akan menjadi saksi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Jalla wa'ala lanjutkan, setelah syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun itu rasulnya. Rasul yang diutus kepada Fir'aun tidaklah lain adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Naam. Allah ingatkan dengan ayat ini. Naam, kami utus Rasul Muhammad SAW kepada kalian sebagaimana kami telah mengutus Naam Musa alaihi salam untuk mendakwai Fir'aun. Naam. Fir'aun adalah pimpinan atau raja Mesir. Fir'aun adalah lakob, semacam gelar bagi raja Mesir pada setiap masa. Naam. Sedangkan Fir'aun yang disebutkan pada ayat itu adalah Fir'aun yang mengaku-ngaku dirinya dengan rububiyah. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana pada surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun naik ke tempat yang tinggi, mengumpulkan pengikutnya dan sambil menyatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. An-Nazi'at ayat ke-24. Maka di ayat ke-16 Al-Muzammil, fa'asa fir'aunu ar-rasula. Fa'asa bukanlah satu kata, tapi di situ ada fa dan kemudian asa. Kata kerjanya adalah asa. Fa adalah huruf untuk melanjutkan, yang maknanya biasa diartikan maka. Fa'asa, maka mendurhakai Fir'aun. Siapa yang mendurhakai Fir'aun? Mendurhakai ar-rasulah, rasul yang diutus oleh Allah, maksudnya Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aun ar-rasulah, fa'akhadnahu, maka kami siksa dia Fir'aun akhdan wabila, dengan siksaan yang keras. Wabila bukan dua kata, tetapi waw pada kata wabila memang adalah satu kata kerja. Waw di situ bukan waw sambung yang maknanya dan, tetapi itu memang asal. Wabila. Apa makna wabila? Ditafsirkan oleh para mufassirin adalah thaqila, syadida, berat, keras. Itu namanya wabila. Ada pula yang menyebutkan bahwa wabila thaqila ghalidha, berat, kasar, keras. Nah, ini semua untuk melengkapi dan semakin memahamkan kita mengapa Allah Jalla wa'ala bahasakan dengan wabila. Yang mungkin kalau kita lihat terjemahnya adalah siksaan yang keras, siksaan yang berat, siksaan yang dahsyat. Nah, siksaan yang tidak ringan yang dirasakan oleh Fir'aun laknatullahi alaihi. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa muallif rahimahullahu taala ketika menyebutkan masalah pertama tentang kewajiban kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ancaman bagi mereka yang mendurhakainya, kemudian dibawakan dalil dengan ayat ini? Yang mana pada ayat itu Al-Muzammil Allah ingatkan dengan kisahnya Fir'aun terhadap Rasulnya Allah Musa alaihissalam. Nah, ini kita mungkin bertanya-tanya mengapa apa kaitannya muallif membawakan dalil ini dengan permasalahan pertama tadi? Nah, kita diajari jawabannya oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kata beliau, wajhud dilalah, sisi pendalilan bahwa siapa yang taat kepada Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam jannah, dan siapa yang durhaka Allah masukkan ke dalam an-nar, dengan penyebutan Fir'aun ketika bermaksiat kepada Musa alaihissalam. Maknanya, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَذِّرْ مِنْ مَعْسِيَةِ نَبِهِ sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, terkait maksiat kepada nabinya Muhammad SAW. Maka akibatnya ingat, sebagaimana yang Allah timpakan kepada Fir'aun ketika mereka dusta dan mendurhakai Musa alaihissalam, فَأَخَذْ أَخْذَوَّ بِلَا. Jangan kita fikir itu khusus azab buat Fir'aun saja, khusus di zaman Nabi Musa saja. Kalau umat Muhammad beda siksaannya mungkin. Maka kita perhatikan pada ayat itu, كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولَهُ, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun itu Rasul, mengingatkan kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Pelaku maksiat akan menjumpai apa yang telah dijumpai pelaku maksiat atau yang mendustakan terhadap para rasulnya. Sehingga bahaya ketika seseorang itu menyimpang dari seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mengikuti sunnah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka bisa tertimpakan dengan adab yang telah Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya, di antaranya umatnya Nabi Musa, yakni Fir'aun laknatullahi alaihi yang mendustakan beliau. Idza bu'itsu yaumal qiyamah yadkhuluna asyaddal adab wal iyadu billah, bahwa mereka tatkala telah dibangkitkan yaumul qiyamah, yadkhuluna, mereka akan masuk asyaddal adab, dengan adab yang sangat keras, sebagaimana tadi fa akhadnahu akhdaw wabila. Nah, sebagaimana pula pada surat Ghafir, nama lain surat Al-Mu'min, ayat ke-46, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Di hari kiamat nanti, masukkanlah keluarga Fir'aun, yakni Fir'aun dan pengikutnya, asyaddal adzab, dengan adzab yang sekeras-kerasnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adzab yang sekeras-kerasnya, yakni syadidan qawiyan la hawadah fihi. Adzab yang keras, adzab yang kuat, la hawadah, tidak ada kasihan sedikit pun, tidak ada kelembutan atau dispensasi sedikit pun azab yang Allah timpakan kepadanya. Syadidan qawiyan la hawadah fihi. Naam. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Sebagaimana surat Hud ayat ke-102, demikianlah siksaan Rabbmu apabila Allah Jalla wa'ala mengazab suatu negeri yang negeri itu melakukan kezaliman, maka ketahuilah azabnya itu alimun syadid, sangatlah dahsyat. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, demikianlah nasib umat-umat yang terdahulu yang mendustakan para rasulnya, menjadi pelajaran buat kita sebagai umat yang terakhir, umat yang termulia, agar benar-benar serius untuk mengutus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasul yang diutus tadi untuk kita adalah rasul yang afdal, yang termulia. Maka hendaknya kita menyiapkan diri untuk siap taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, menghargai, menjalankan apa yang beliau ajarkan, yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu semua menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Apa yang disebutkan oleh penulis pada bagian yang pertama, kalau kita sudah sadar kita telah diciptakan, telah diberikan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah kita siap untuk mentaati rasul yang ditunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqamah di atas al-haq, dan dikuatkan kita berpegang teguh di atas sunnah sampai nafas kita terakhir meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.